Ehsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan mu'amalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' lil Muwaffaq Ibn Qudamah dalam mazhab Al-Hanbali, yang sampai kita pada syarat yang ketiga dari syarat sahnya jual beli. Ya, fadhal salihsan, itu mujasa. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa ayyakuna min malikin, dan barang tersebut miliknya, atau man yakumu maqamahu, atau yang diberikan hak untuk kepemilikannya. Iya, baik, jazakallahu khair. Ya. Syarat selanjutnya bahwa objek yang diperjualbelikan itu sudah menjadi milik si penjual. Si pelaku akad sudah memiliki sebelum dia melakukan akad tersebut. Aw may yaqumu maqamahu, atau orang tersebut, si pelaku akad ini adalah sama posisinya dengan posisi si penjual. Dalam bentuk, si penjual, pemilik barang tadi, mengatakan kepada seseorang, mewakilkan, tolong jualkan tanah saya untuk kamu sekian nantinya. Maka orang yang wakil ini sama posisinya dengan si pemilik barang tadi. Au wasi, dia ada wakil, ada wasi, kemudian ada wali, ada nazir. Wakil, seseorang mewakilkan kepada dia pada saat dia hidup, tolong jualkan, dan masih hidup dia. Kalau wasi, seorang yang punya harta, kemudian dia mewasiatkan kepada adiknya, atau kepada kakaknya, atau kepada pamannya, yang dia lihat mampu untuk mengatur atau mengolah hartanya. Kalau saya wafat, kamu yang berwenang terhadap harta saya. Mungkin dengan setelah dibagi waris, ya, tolong perhatikan anak-anak saya dan tolong lakukan yang terbaik dalam harta tersebut. Ini namanya wasi. Ada namanya wali. Wali, ada wilayah ammah, ada wilayah khasah. Wilayah khasah, ya, seperti orang yang menguasai harta anak yatim untuk dikelola oleh dia. Ini dinamakan dengan wali. Atau menguasai harta orang yang bodoh atau orang gila, ya, untuk dia kelola, dan keuntungannya dia berikan kepada orang yang pemilik harta sesungguhnya. Ada wilayah ammah, ini walil amr, dia hakim, berhak dia menjualkan atau membeli untuk kemaslahatan orang yang pemilik harta sesungguhnya. Kemudian ada namanya nazir. Nazir khusus untuk harta wakaf. Dia yang mengelola wakaf tersebut, baik dengan dikembangkan untuk diperjualbelikan, kemudian hasilnya untuk kemaslahatan wakaf, ini dinamakan dengan nazir. Selain ini, tidak boleh mereka menjualkan barang yang bukan milik mereka. Dan subhanallah, ini banyak terjadi di pasar-pasar kaum muslimin, ya, di mana dia mencari pembeli, kemudian membuat kesepakatan, dan dia biasanya hanya bawa contoh barang dari sebuah toko, kemudian pemilik barang, dan dibawa begitu saja tanpa ada akad dengan pemilik toko untuk akan saya jualkan, ya. Kalau dia sepakat, terserah. Ini tidak, umumnya hanya membawa saja, kemudian dia cari calon-calon pembeli yang datang dari luar kota, kemudian dia tawarkan dengan harga sekian. Setelah deal dia, kemudian diambil barang dari pemilik toko. Ini menjual barang yang bukan miliknya, tidak halal bagi dia, ya, termasuk dalam bai'u ma laysa indak, menjual barang yang belum engkau miliki, berdasarkan hadis Rasulullah SAW kepada Hakim bin Hizam. Ya, ya Rasulullah, ya'tini ar-rajulu yuridu minni al-bay' alladhi laysa indi, afa abta'u lahu min as-suq? Afa abta'u lahu min as-suq wa abi'u lahu? Qala Rasulullah SAW, ya bna akhi, la tabi' ma laysa indak. Rasulullah SAW, Ibn Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku seorang pedagang. Lalu seseorang datang membeli barang, yang barang tersebut kebetulan tidak ada padaku, mungkin stok sedang habis dan lain-lain. Tapi aku seorang pedagang, bolehkah aku jual? Setelah deal, kemudian aku beli dari toko yang lain, aku serahkan kepada dia. Kata Rasulullah, wahai anak saudaraku, jangan jual barang yang tidak engkau miliki. Ini yang dikatakan oleh Ibn Qudamah, bahwa dalam Al-Mughni, ijma' para ulama, kata beliau, bahwa maksud hadis ini, la yajuzu li ahadin ayyabi'a syai'an liyumdi wa yashtarihi minas suq thumma yusallimuha, thumma yusallimuhu. Tidak halal bagi seseorang dia buat akad jual beli, kemudian setelah akad dia pergi beli barang ke pasar, kemudian dia serahkan kepada orang tersebut. Dan ini subhanallah, di dalam jual bisnis online banyak sekali terjadi, di mana reseller tidak ada akad dengan pemilik barang untuk boleh menjualkan barangnya dan menjadi agen dia, wakil dia untuk menjualkan barang. Ya, cuma tinggal comot, kemudian gambarnya dipasang di webnya dia. Bila ada orang yang ingin beli, dia buat akad jual beli, kemudian dia pesan kepada produsen, kemudian produsen kirim langsung kepada end user atau pembeli akhir, kemudian dia dapat selisih harga. Ini sesungguhnya adalah riba. Seperti yang dijelaskan dari Ibn Abbas, dari mana ribanya? Ribanya adalah kasus ini yang terjadi, barang masih di tangan produsen, pemilik barang. Si reseller baru bayar uang, umpamanya dibayar 1 juta. Kemudian sebelum itu terjadi, dia sudah menjualkan dengan harga 1.100.000. Berarti dia terima 1.100.000, dia bayarkan 1 juta. Barang masih di tangan si penjual. Apa yang terjadi sesungguhnya? 1.100.000 ditukar dengan 1 juta. Ini riba namanya. Tidak ada barang di sana. Dan ini akan menghancurkan ekonomi. Ya, dan merusak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, pasti akan merusak. Maka solusinya untuk ini, ya. Si reseller datang kepada si produsen, mengatakan, saya boleh jualkan barang Anda, saya taruh di web Anda, baik datang langsung maupun dengan komunikasi melalui online. Dia bilang iya, dengan syarat bahwasanya Anda kirim dulu barang ke orang tersebut, end user, kepada pembeli dari saya, tanpa saya harus bayar kepada Anda dulu. Kalau dia harus bayar dulu, berarti akad antara reseller dengan pemilik barang jual beli, bukan sebagai agen, bukan sebagai wakil. Karena sebagai wakil, kalau dikatakan tadi, awmayyaku maqomahu, statusnya sama dengan si pemilik barang. Seperti si pemilik barang tidak harus bayar kepada dirinya, maka begitu juga si wakil tadi. Hitung-hitungannya nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan, kita lihat berapa terjual, berapa yang selama ini serahkan uang ke saya, sisanya ambil untuk kamu. Itu akadnya wakalah. Tapi kalau sebayar dulu, tidak. Akadnya adalah jual-beli. Ini membedakan antara akad wakalah dengan akad jual-beli. Akan tetapi kasus ini, dalam jual-beli ini online tidak real. Karena saya tidak kenal siapa sih itu reseller. Kalau dia teman saya mungkin bisa. Saya tahu dia orang bisa percaya. Nanti kita hitungan per bulan. Ini saya enggak kenal, mungkin orang dari kota jaraknya 1.000 kilo, mungkin 2.000 kilo, mungkin bahkan di luar negeri segala macam. Saya enggak berani dong kalau saya kirim barang dulu uang nanti, maka dia minta uang dahulu. Bila dia enggak berani, si reseller yang inginkan menjadi reseller yang sesuai dengan syariat, sudah, Anda memang tidak kenal saya, tapi saya deposit uang di tangan Anda. Ya. ini menunjukkan saya harus jadi wakil Anda. Jadi saya tidak harus bayar dulu, jangan potong deposit uang saya. Kalau dipotong mesti jual beli juga. Itu gunanya jaga-jaga, pada akhir bulan umpamanya saya mengkir segala macam, silakan. Barang itu uang saya nanti eksekusi. Tetapi akad awalnya bukan akad jual beli yang dipotong setiap penjualan. Ya, ini bisa diterapkan juga. Maka wallahu taala alam, ya. Kebanyakan kaum muslimin lalai akan hal ini, dan yang terjadi dalam dunia mereka adalah riba, di mana mereka menjual barang yang belum diterima. Bahkan terkadang belum dibeli. Walaupun sudah dibeli, belum diterima, belum boleh dijual. Nah, semoga hal ini dapat mengembalikan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga keuntungan yang kita terima dari penjualan barang-barang tersebut merupakan keuntungan yang halal. Fadhil Sayyidan, insyaallah kita lanjutkan syarat yang selanjutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Rawandi Tirmizi, pendengar dan pemirsa Raja TV. Demikian di antara syarat sahnya jual beli bahwa barang yang dijual memang benar dimiliki oleh si penjual. Dan untuk memperdalam pembahasan ini, dan Anda ingin bertanya terkait dengan bab jual beli, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Kami berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu, silakan. Taib, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Ini dari Bukit Tinggi, Ustaz. Silakan. Ana mau bertanya, ya. Suami Ana dipinjami uang sama paman sebesar 20 juta. Ya. Oh, dan setiap bulannya si paman ini menagih. Seberapa ikhlasnya aja, cuma sebelumnya nggak ada perjanjian untuk bagi hasil ataupun sama-sama menanggung untung atau ruginya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Bu, nanti 20 juta kembali ke paman atau tidak penuh? Penuh, Ustaz, kembalinya penuh. Nanti kembalinya harus 20 juta juga. Iya. Iya, berarti ini enggak boleh nih, Bu. Ini riba dengan bunga yang tidak tetap. Iya. Bunganya fluktuasi terserah berapa ikhlasnya kamu. Oh, dan Ana sebagai istri udah sering menasehati suami. Untuk menghentikan itu dan mengembalikan uangnya. Iya, Ibu. Cuma suami agak susah, Ustaz, masih ngeyel gitu. Dan bagaimana hukumnya Ana sebagai istri? Apa ikut memperlancar uang transaksi yang haram ini, Ustaz? Ya Allah, barik fik, Ibu. Ibu kan tidak memperlancar, hanya sudah mengingatkan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada suami Ibu, terus nasihati dengan bersabar. Terus nasihati dengan bersabar, ingatkan akan ancaman Allah bagi si pelaku riba. Baik yang memakan, yaitu paman tadi memakan riba karena mendapat seikhlasnya ribanya, sedangkan bagi suami ibu adalah pemberi makan. Dua-duanya sama dikutuk oleh Allah Azza wa Jal. La'ana Rasulullah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa kisahidehum sawa. Bahwa Rasulullah mengutuk, mendoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah orang yang memakan, paman tadi, pemberi makan suami ibu. Katibahi kalau dicatat akadnya oleh penulis. Syahidai saksi akad. Ibu bukan saksi karena ibu sudah mengingkari, sudah menasihati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan olehnya. Demikian, Ibu. Ya, terima kasih, Ustaz. Amal barik fiik, Ibu. Baik. Barakallahu fiikum. Amal barik fiik. Naam. Barakallahu fiik ya Ummah. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Ya, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bapak, di mana? dengan Bapak Rosidi. Di mana Pak Rosidi? Di Rembang. Baik, silakan Pak. Saya punya, dulu punya usaha yang lahannya punya orang lain. Berupa lapangan. Pak Rosidi, mohon maaf. Pak Rosidi, mohon maaf. Dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya. Ada feedback, cukup monitor via telepon saja. Baik, mohon maaf, diulangi kembali, silakan. Iya, halo. Halo? Iya, silakan. Ya, itu saya pinjam di bank. Usahanya itu di lapangan apa, Pak? Lapangan futsal? Lapangan futsal. Ah, terus? Tanahnya sewa dulu atau enggak, beli, Antum? Dulu tanahnya punya orang, terus modelnya dari saya. Apa? Berupa uang pinjaman dari bank. Tanahnya Anda beli atau Anda pinjam atau kerjasama atau apa bentuknya? Tanahnya, tanahnya milik orang lain. Cuma dulu nggak ada akadnya. Terus sekarang pindah pemilik, dikelola yang punya tanah. Pertanyaannya, Pak? Terus pertanyaannya gini, terus bunga banknya itu sekarang yang bayar itu yang punya tanah. Tapi yang membuat akad dengan bank pinjaman Anda atau yang punya tanah? Apa, Pak? Halo? Yang menandatangani akad pinjaman kredit di bank itu Anda atau yang punya tanah? Saya, Pak, dulu. Oh, iya, Anda yang berdosa terus. Ya, tapi sekarang yang bayar itu yang punya tanah, Pak. Tetap Anda terus berdosa karena akadnya tanda tangan Anda. Walaupun uangnya Anda serahkan ke orang lain, digunakan orang lain umpamanya, selagi akad itu masih ada dan belum Anda cabut, ya, selama itu Anda adalah sebagai pemberi makan riba. Tapi itu kan terlalu banyak, Pak, jadi saya nggak bisa menutup itu. Ya sih, kalau terlalu banyak dulu ngapain Anda ambil? Sekarang bagaimanapun juga, tutup pinjaman riba tadi dengan berbagai cara. Ya, terus gimana, Pak? Kan saya mau nutup nggak bisa, Pak. Kalau Anda tidak bisa nutup, mereka mengucurkan dana tanpa agunan atau ada agunan? Agunannya punya saya, Pak. Iya, agunannya antum jual di bawah tangan. Ah, kan surat-suratnya dipegang oleh bank kan ya? Iya. Yeah. Ya, jual di bawah tangan, dapat Anda uang cash, tutup akad ribanya. Jelas, lunasi, tutup akad riba pinjamannya tadi. Ya, kemudian ambil surat agunannya, serahkan kepada pembeli tanah dari Anda tersebut. Selesai Anda dari yang haram ini, ya, urusan Anda dengan pemilik tanah, urus dengan dia, selesaikan dengan cara yang sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jal. Jelas Pak Rasyidi ya? Iya, makasih Pak ya. Allah barik fiik. Baik, jazakallahu khair Pak Rasyidi, barakallahu fiik, dan semoga Allah mudahkan Anda untuk melepaskan transaksi riba. Dan kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Di belakang Pak Rosidi kita terima kembali. Halo. Dan kami sampaikan bagi para pendengar yang ingin bertanya via pesan singkat, Anda bisa menghubungi kami atau menyampaikan pesan singkat di 0819-896543. Kita angkat via telepon kembali. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Samarinda. Silakan Ibu. Mau nanya untuk. Iya Ibu. Ya, ini saya punya suatu usaha apotik. Masya Allah, terus? Ya, petiknya kecil. Cuman, saya kadang kayak pernah dengar Ustadz, ada Ustadz dari YouTube, bahwa ada beberapa obat yang sirup-sirup itu mengandung alkohol. Dan alkohol itu diharamkan untuk dijual, walaupun dalam jumlah kecil. Itu bagaimana ya hukumnya? Terus dengan obat-obat yang mengandung zat-zat untuk menidurkan orang, kayak diazepam gitu. Apa? Diazepam. Itu biasa untuk dipakai orang untuk gimana ya? Itu kayak psikotropika. Saya enggak ngerti, Bu. Istri saya yang ngerti apoteker. Saya enggak ngerti. Yang alkohol aja itu gimana hukumnya menjual obat-obat yang mengandung alkohol? Biasanya obat-obat sirup buat anak, obat batuk. Baik, saya jelaskan insyaallah taala, Ibu. Intinya mungkin bisa Ibu lihat di buku Harta Haram Amal Kontemporer tentang penggunaan alkohol dalam obat-obatan. Pertama, alkohol murni ya haram diperjualbelikan. Ini pendapat mayoritas para ulama mazhab. Karena saya pun sebagai para ulama dan Syaikhul Zimbas rahimahullah, Uda Syalbani, Uda Syaikhul Utsaimin, mereka membolehkan menjual alkohol ini kalau saya tidak salah, tapi coba rujuk lagi buku. Karena pendapat para ulama tersebut yang mengharamkan ini dan di pendapat beberapa lembaga internasional. Karena inti dari khamar adalah alkohol. Ya, kalau dicabut alkohol dari khamar, itu masih memabukkan atau tidak? Tidak, berubah jadi cuka dia. Tinggal gula sama air. Tidak pasti tidak memabukkan. Maka yang memabukkan dalam khamar itu adalah alkoholnya. Karena dialah yang memabukkan, maka hukumnya diharamkan untuk diperjualbelikan. Kemudian obat-obat yang ada di sana, campuran alkohol mungkin sampai 1% atau 2%, maka Allah Ta'ala alam, bila di alkohol itu telah bercampur dengan zat lain dan khasiatnya atau kekhususannya menjadi hilang, ya tidak lagi memabukkan, kok asalnya boleh, ya seperti khamar yang berubah menjadi cuka tadi. Dia tidak sudah hilang sifat memabukkannya, maka hukum asalnya adalah boleh. Wallahu ta'ala alam. Ya. Dan terkait dengan pengobat obat-obat yang memiliki campur alkohol, mencari alternatif yang bebas dari alkohol lebih baik asalnya. Dia subhanallah. Kalau memang ada alternatif, ya. Dan sebetulnya dari beberapa sumber, profesor doktor, salah seorang pakar ilmu obat-obatan dan kedokteran, Muhammad Ali Albar, profesor yang sering diundang oleh OKI untuk membicarakan masalah-masalah tentang obat-obatan. Profesor dapat profesor dua kali dari Birmingham, dari Inggris. Beliau menjelaskan kalau dalam ilmu kedokteran atau dalam ilmu obat-obatan, fungsi alkohol di sana tidak ada. Dia hanya sebagai membuat si konsumennya agar mau minumnya. Karena orang-orang Barat yang terbiasa dengan alkohol, mereka sudah terbiasa dengan alkohol, maka bau alkohol menyenangkan mereka untuk ingin minum obat-obatan tersebut. Sama aja dengan kebiasaan sebagian orang di daerah, beberapa daerah, ada sebagian daerah yang biasanya pakai cabai. Semuanya pakai cabai, sayur pakai cabai, nasi pakai cabai, semua pakai cabai. Terbiasa dia dengan cabai. Ada yang terbiasa dengan gula, semuanya pakai gula, ada nasi pakai gula, sayur pakai gula, bahkan juga cabai dikasih gula. Ini kebiasaan. Tetapi fungsinya di dalam sebagai pengobatan tidak ada. Itu yang beliau katakan. Nah, kalau ada pabrik-pabrik obat-obatan yang dikelola kaum muslimin, itu bisa dihilangkan sama sekali. Ya. Allah ibarik fiik ya Syekh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ini bagi kaum muslimin. Jazakumullah khair pada Ustaz. Demikian ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Susanto di Cilacap, Jawa Tengah. Pak Susanto, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh. Ada promosi tabungan. Promosi tabungan? Iya. Tapi dia memberikan tabungan di mana ini Pak Susanto? Lembaga riba atau syariah? Syariah. Syaratnya begini, memberikan tabungan dalam jangka waktu tertentu, tapi dia kurang jelas suaranya. Memberikan apa tabungan? Memberikan hadiah untuk satu tabungan. Untuk sebuah tabungan, tabungannya apa ini? Wadiah atau mudharabah? Apa namanya? Tidak ada bunga, tapi dia hanya memberi hadiah. Iya, nah tanyakan tabungannya, kan ada dua jenis, ada yang mudharabah, ada yang wadiah. Wadiah tanpa pertambahan, mudharabah ada bagi hasil. Ini tabungan yang mana, Antum? Akadnya begini, kalau misalkan menabung, nanti hadiah, dikasih hadiah gitu. Tapi hadiahnya di depan. Iya, Antum pilih akadnya yang mana tabungannya? Apakah tabungan tanpa pertambahan, giro wadiah? Tanpa pertambahan. Ya, giro wadiah. Kalau giro wadiah, semua para ulama dan semua legal hukum dunia mengatakan akadnya pinjaman. Maka tidak boleh ada bonus segala macam. Ya, bila ada bonus segala macam, ada promo segala macam, maka ini adalah riba. Ya, karena di sini tidak ada kerugian dari pihak penabung. Tidak akan mungkin rugi. Berbeda dengan kalau akad mudharabah yang murni mudharabah, di sana ada kemungkinan rugi. Ya, kalau ini tidak mungkin rugi, ya, tanpa ada pertambahan juga, maka akadnya adalah pinjaman. Bila ada bonus, hadiah, segala macam dari pihak bank yang statusnya sebagai peminjam, maka ini adalah riba. Walaupun produk ini dikeluarkan oleh bank syariah. Jelas, Pak Susanto? Jelas. Ya, jangan antum ambil sedikit pun bonusnya. Memang dia lebih bagus akadnya ini, kening giro wadiah tanpa ada pertambahan, tapi apapun diberikan oleh dia, berikan kepada fakir miskin, karena ini adalah riba yang diharamkan. Dan kalau bisa dari awal anda bilang, coret semua bonus dan segala macam, dan jangan masukkan ke tabungan saya. Saya tidak mau tabungan saya dicampur dengan riba. Nah, saya sih belum melakukan. Kenapa? Belum melakukan transaksi. Iya, bikin seperti itu. Kalau belum melakukan, alhamdulillah, bah. Selamat dari riba. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah khair Pak Susanto, barakallahu fik. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana penjualan dengan sistem online yang sebagian barang terkadang kami mengetahui atau meminta kepada pemiliknya untuk kita jualkan dan sebagian yang lain tidak? Akan tetapi secara umum apakah ini diperbolehkan? Seperti saya katakan tadi, reseller dia minta, iya, tapi apakah si pemilik barang mau mengirimkan barang kepada penjual, pembeli dari reseller tanpa reseller harus bayar dulu? Kalau dia harus bayar dulu, berarti akad reseller dengan si pemilik barang adalah jual-beli. Bila belum dibeli oleh reseller, barangnya belum diterima dia, termasuk dia menjual barang yang belum dimiliki, ini hukumnya haram, walaupun dia izin. Paham? Tapi kalau umpamanya dia minta dengan akad wakalah, ya, saya tolong jualkan barang Anda dan saya tidak harus bayar dulu kepada Anda sebelum, ya, selesai akadnya nanti dari orang tersebut. Sama seperti perantara umpamanya wakil tolong jualkan tanah saya, semeter 1 juta, dia ada umpamanya 1 miliar umpamanya, ada 1 miliar. Apakah ketika Anda mengatakan, Pak itu setuju, oh enggak, kamu harus bayar dulu 1 miliar? Enggak pernah minta kan? ini namanya wakalah. Tapi kalau seminta dulu berarti Anda menjual kepada dia. Bisa dibedakan. Allah barik fiik. Baik, jazakumullah khair demikian. Bagi pendengar yang bertanya terkait dalam pembahasan ini, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penggunaan dana kartu kredit yang digunakan hanya beberapa hari, kemudian digantikan full sebelum dicetak tagihan, Ustaz? Apakah perbuatan tersebut haram? Haramnya kartu kredit ya adalah ketika Anda membuka kartu kredit, di awal sudah dinyatakan, kalau Anda tarik dalam bentuk uang tunai, langsung ada bunga. Ya, ini sudah riba, walaupun belum Anda setuju itu. Sudah dapat dosa riba Anda. Allah mengharamkan riba, Anda setuju. Walaupun belum Anda tarik. Walaupun belum keluar kartunya. Satu. Kemudian, kalau Anda beli barang, maka Anda terkena cas bunga lagi, karena dia pinjam uang, bukan dia beliin. Dia pinjam uang untuk beli barang, maka dikena cas bunga di awal. Pinjam uang, kemudian bayar berlebih. Maka ini bunganya beda-beda, ada 1,9%, ada 1,7%, ada. Ini sudah dosa yang riba yang kedua. Walaupun Anda belum pakai untuk beli barang, sudah berdosa. Allah mengharamkan riba, Allah mengharamkan riba. Kemudian, kalau Anda tidak terlambat membayar, tidak ada bunga belakangan. Bunga denda keterlambatan. Anzirni azidka, ini riba jahiliyah juga. Kalau Anda terlambat, dicas lagi bunga per hari, per besar tagihan. Dengan angka 0,0% sekian, 0,5% kurang 0,9%, tergantung kesepakatan. Riba yang ketiga ini riba jahiliyah juga. Setuju Anda ini, maka Anda sudah berdosa walaupun Anda tidak terlambat. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh OKI. Lihat di buku Harta Haram tentang kartu kredit, saya jelaskan ini. Tiga-tiga riba ini diharamkan oleh OKI. Maka kata OKI, haram seseorang menerbitkan kartu kredit walaupun dia yakin akan tidak terlambat membayarnya. Sudah dijawab oleh OKI pertanyaan Anda ini. Ya. Maka dengan demikian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun umpamanya bunga 0% kata dia, tapi tetap ada kesepakatan tersebut. Iya, insyaallah. Ya. Allah barik. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin memulai usaha dan butuh sekali kendaraan. Dan saya mengerti bahwa mengambil di leasing perbuatan riba. Bagaimana solusi untuk menghapuskan riba tersebut, Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Ya, khair. Untuk modal dalam berusaha, ya, ada ceramah singkat saya kalau tidak salah tentang permodalan dalam berbisnis, mencari modal dengan cara yang syar'i. Ya. Kalau dapat pinjaman tanpa ada pertambahan, alhamdulillah, tapi ini susah. Ya. Selain itu bisa Anda jual aset yang ada. Jual tanah, jual segala macam, tapi dalam rangka investasi namanya. Anda jual, walau kalau saya sudah enggak punya rumah, saya mau tinggal di mana? Sewa rumah. Ya. Mau tinggal di mana? Ya tinggal di rumah, enggak mungkin tinggal di kolong jembatan mau berbisnis. Dan ini subhanallah diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada seseorang yang dia minta-minta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ambil apa yang ada di rumahmu. Padahal sangat mudah bagi Rasulullah ngumpulin para sahabat, tolong bantu sedekah, pasti bisa. Rasulullah ingin mengajarkan dia cara hidup dengan terhormat dan tidak minta-minta kepada manusia. Nah. Ya. Maka dia bawa kain lusuh dari rumahnya dan kendi yang sudah lama. Dijual oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah dapat terjual dengan 2 dirham. 1 dirham dibelikannya kapak oleh Rasulullah, suruh beli kapak, lalu dipasang Rasulullah, disuruh Rasulullah SAW, ya tatib, pergi cari kayu bakar. Yang minta-minta. Ini, subhanallah, ajaran Rasulullah SAW dengan menjual aset ini, sangat baik seorang mulai usahanya. Karena dia mulai dengan sebuah pengorbanan. Bukan dengan dapat pinjaman enak. Kalau pinjaman enak, di awalnya enak, betul belakangnya enggak ada yang enak. Dan umumnya tidak ada yang lepas dari riba seperti yang dikatakan tadi, ya. Bila dengan pengorbanan, dia tidak akan mungkin asal-asalan dalam berdagang, ya, dalam berusaha. Dia pasti akan serius. Kalau dia tidak serius, habis sudah asetnya. Ya, ini hikmahnya. Seperti Rasulullah ajarkan kepada orang tadi, agar tidak minta-minta. Ya, kalau Rasulullah bisa ngasih sih sebetulnya, tapi kedepannya dia kan tidak berkembang, tidak bagus. Ya. Rasulullah minta dia untuk jual asetnya. Dan demikian, setelah 14 hari datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawa 10 dinar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini lebih bagus daripada engkau minta-minta kepada manusia, baik mereka kasih atau tidak. Maka Allah Taala banyak solusi akhir untuk keluar dari riba yang diharamkan oleh Allah. Dan Allah tidak mengharamkan sesuatu, melainkan Allah halalkan yang banyak. Di antara juga, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual, mengharamkan riba. Ketika dengan lisan haram, cari umpamanya teman yang menurut Anda punya modal, ya, ada dana simpanan, bukan pinjam uang dia. Anda katakan kepada dia, saya butuh mobil, ya, tapi tidak punya uang tunai, tapi saya mampu insya Allah bayar dengan cicil. Kalau Anda kurang percaya juga, silakan sertifikat jaminan, sertifikat tanah atau apa. Dia beli uang 100 juta, kamu beli 100 juta, saya beli dengan tidak tunai kepada kamu, dengan diangsur selama 3 tahun, ya, saya setuju dengan 30 juta pertambahan karena tidak tunai. Dan ini jual beli tidak tunai, dari masa ke masa dibolehkan. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Qalu innamal bay'u mithlu ar-riba. Mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Ini jual beli mana yang dimaksud oleh orang-orang kafir Quraisy? Jual beli tidak tunai. Mereka katakan sama dengan riba. Kata Allah tidak sama. Yang satu jual beli halal, wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah haramkan riba. Walaupun pertambahan nilainya sama, tapi yang satu halal, satu haram. Sama saja hubungan laki perempuan, yang zina haram, yang nikah halal. Walaupun perbuatannya sama-sama hubungan laki perempuan, tidak bisa disamakan. Satu yang halalkan Allah, satu yang haramkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga pertambahan dari jual beli dengan yang halal, pertambahan dari riba haram. Seperti tadi, pinjam 100 juta, nanti setelah 3 tahun saya bayar 130 juta. Saya beli umpamanya mobil. Ini riba. Tapi solusinya ada diberikan oleh Allah. Yaitu saya bilang, Aisyah nanti beli dulu 100 juta itu kok dijual dia. Setelah Anda terima, kemudian saya beli dengan tidak tunai kepada Anda selama 3 tahun, saya beli 130 juta. Dengan terlambat tidak ada denda keterlambatan. Dan insya Allah saya tidak akan terlambat. Kalau Anda masih ragu juga, ini sertifikat. Pada saat saya tidak mampu sebagainya, saya molor segala, silakan jual tanah saya, tutup sisa utang saya, sisanya kembalikan uang kepada saya. Padahal umpamanya sudah saya bayar 70 juta. Jadi kan 130. Ya. Tinggal lagi 60. Ya. Saya tidak mampu. Mobil rusak segala macam, silakan jual tanah. Terjual tanah tadi dan rumah tadi umpamanya terjual 200 juta. Ya. Sisa hutang tadi tinggal berapa? 60. Ustaz Ihsan silakan ambil 60. Sisanya 140 juta kembalikan ke saya. Ini yang dibolehkan dalam Islam. Ya. Boleh jual beli tidak tunai, boleh ya, akhi. Dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah pun telah menghalalkannya. Baik, jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya, masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tentang harta yang dimiliki melalui kredit tetapi sudah bertaubat dan menyesalinya, namun kredit belum dapat diselesaikan secara cepat? Pertanyaannya, apakah masih terus berdosa dan harta tersebut apakah menjadi halal dengan taubat kita? Dia sudah bertaubat tapi belum menutupi utang ribanya. Belum selesai taubatnya, akhi. Allah mengatakan, فَمَنْ جَاءَهُ مَجَزَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى. Siapa yang datang kepadanya peringatan Allah, فَانْتَهَى, berhenti. Apa arti berhenti? Selesai sudah dari permasalahan ribanya. Apa termasuk selesai transaksi riba? Lunasi. Kalau masih ada cicilan kreditnya, berarti masih ada akad ribanya, belum selesai namanya. Dengan demikian terus dia masih berdosa. Tapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umpamanya dia beli dengan kredit riba tadi adalah tanah. Ya, tanah dan rumah. Sekarang dia bertobat kepada Allah, ya, maka dia jual di bawah tanah tangan boleh. Tidak ada syarat sah jual beli itu di atas tangan. Karena surat-suratnya kan dipegang oleh bank yang berikan pinjaman tadi, berikan kredit. Dijual di bawah tangan, kemudian dapat uangnya dia, dia tutup sisa utang ribanya, ya. Walaupun akan dikenakan denda oleh mereka, lihat tukang riba itu. Walaupun anda bayar cepat, malah didenda dia juga. Orang harusnya dipotong, dia mesti gak, udah bayar saja. Ya, setelah itu, baru selesai anda bertobat kepada Allah SWT. Status rumah ini bolehkah, masih halal anda gunakan? Boleh. Nah, karena beda dua akad di sini. Akad yang pertama, anda akad pinjam dengan riba. Ini yang berdosa. Akad yang kedua, dengan uang ini anda beli barang dan akad jual beli anda sah. Ya, kalaulah tidak sah, tidak bisa anda hidup di dunia ini. Bukankah negara Indonesia dan negara-negara lainnya untuk membangun fasilitas mereka, mereka pinjam uang dengan cara riba atau tidak? Kalau gitu jangan pakai jalan umum, pakai jalan sendiri, buat jalan sendiri kemana-mana. Karena semuanya pakai riba. Jangan masuk rumah sakit, jangan ke sekolah, jangan naik ke bandara, jangan segala macam. Halal, insyaAllah ta'ala. Yang haramnya akad ribanya, karena dua di sini. Pinjaman riba haram, tetapi dengan uang ini halal, dan bila selesai akad ribanya, rumahnya halal bagi anda. Dan ini difatwakan oleh OKI. Anda umpamanya dengan kartu kredit, beli barang dengan pinjaman uang riba. Dengan pinjaman uang riba. Apakah barang-barang tersebut halal dipakai setelah utang riba diselesaikan? Halal insyaAllah ta'ala. Tidak ada hubungan antara barang tersebut dengan akad riba anda. Allah yabarakatuh. Jazakumullah khair atas jawaban dan solusinya. Kami berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Aziz. Bapak Aziz di mana, Pak? Iya, dari di Bekasi. Baik, silakan Pak Aziz. Mau nanya Ustaz, kalau seumpama ada suatu koperasi itu dia kan kalau peminjaman itu kan pas pengembaliannya itu dengan riba. Ada nah, tambahan kembaliannya. Iya, Pak. Ya, ada nah itu pas saya kasih solusi beliau itu menanyakan, "Lah, nah terus bagaimana solusinya kalau untuk memajukan koperasi itu tanpa dengan riba gitu, sementara kalau hasil riba itu kan nanti pas 1 tahun itu dibagi bareng-bareng sama koperasinya gitu, itu solusinya bagaimana gitu Ustaz?" Baik. Untuk ya, insya Allah saya sampaikan solusinya. Nah, insya Allah pertanyaannya bisa difahami ya, Pak Aziz. Jazakallah khair, itu jawabannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kami dapat uang kalau enggak pakai riba? Ya, ini pertanyaan yang klasik sekali. Ya, pertanyaan orang yang tidak mau berpikir mencari yang halal. Sama saja, bagaimana saya bisa hidup kalau umpamanya saya yang haram dan saya tinggalkan, mau kemana lagi saya hidup? Bagaimana umpamanya kalau rokok enggak saya jual, itu yang laris. Bagaimana saya nanti hidup? Ya, yang menjamin rezeki anda Allah SWT. Belum anda lahir, Allah telah tuliskan rezeki anda yang halal. Kemudian Rasulullah mengingatkan, "Wala yahmilanna ahadukum istifta'u rizqihi ayya'si Allah. Fa inna ma 'indallahi la yu'ta bi ma'siyatihi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah terlambatnya rezeki yang ditentukan oleh Allah mengantarkan kalian menjemput rezeki kalian dengan cara cepat melakukan yang haram. Karena sesuatu rezeki dari Allah tidak didapatkan dengan cara yang bermaksiat kepadanya. Ya. Banyak solusi yang diberikan oleh para ulama dalam hal ini. dari bank saja yang bukan, koperasi itu kan kecil ukurannya. Bank yang triliunan bisa dirubah sesuai dengan syariat bila ingin. Seperti yang sering saya jelaskan bahwa bank Islam terbesar di dunia itu yang berada di Arab Saudi, Bank Ar-Rajhi tersebut, di tahun 2009 asetnya $200 miliar, terbesar di dunia. Bisa dengan yang halal, dengan $ratusan miliar. Anda yang cuma sekitar jutaan baru, miliaran baru, kok nggak bisa dengan cara yang halal? Caranya, realnya, ya, teknisnya, tentu butuh belajar. Ya, mungkin dalam waktu yang singkat ini saya jelaskan, ya, banyak akal-akal yang bisa digunakan. Tidak ada pinjam uang dalam koperasi ini. Karena kalau pinjam uang, koperasi tidak boleh mengambil keuntungan. Kalau dia mengambil keuntungan, namanya bunga dan riba. Tapi Anda butuhnya apa pinjam? Oh, saya mau beli rumah. Ya udah, kami beli dulu rumah seperti akad saya dan saya san tadi, kami jual kepada Anda dengan tidak tunai. Untung. Ini dia jual beli. Oh, saya Anda butuh, kami butuh motor. Ya udah, saya beliin motor. Ya, akadnya setelah ada nanti berlakukan akad, Anda bayar dengan tidak tunai dengan nyicil, selesai. Mau apa lagi? Oh, saya mau nyewa ruko. Sebentar, ruko mana yang Anda inginkan? Jangan dulu bikin akad. Kami sewa dulu dengan dia, cash. Setelah itu kami sewakan dengan Anda berlebih. Dengan Anda cicil per bulan dari hasil share ruko tersebut. Bisa semuanya. Dan mudah bagi syariat bila Anda mau belajar. Nah, Ustaz Masya Allah, jazakumullah khair. Pertanyaan Bapak tadi mungkin pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, jazakumullah khair. Dan sebagai kita, Ustaz, silahkan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan sesuatu, melainkan Allah berikan ganti yang jauh lebih baik dari hal tersebut, dan yang bermanfaat bagi kita semua dan mudah untuk dilakukan. Karena dinullahi yusur, agama Allah mudah, bukan agama diturunkan oleh Allah untuk memberatkan kita dalam kehidupan kita, akan tetapi tujuannya adalah menyelamatkan kita dari kerusakan di dunia sebelum di akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.